ada deh. Mau tahu aja resienye orang muda-muda. Jangan ribut, jangan pada ngebut. Cilaka, ada yang kalang kabut. Yang tua, yang muda, ya sama aja. Si tante dan si om, ya sama aja. Semuanya pada belagak gila, cinta murah kagak harganya. Ada deh, mau tahu aja. Resienye orang muda-muda. Itu si biasa. Tante girang, si om juga senang. Indah kau. Itu si biasa. Tante girang, si om juga senang.